Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttakharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yamidin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana tabbit kulubana ala dinik wasurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin wa ma'a imamim habibika sayyidina Muhammad. Ruzukna ya Rabbana tawbata qablal maut wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar akidah kita dengan Imam Ibrahim Al-Laqani dengan jauhar tauhidnya, yang kita sudah sampai kepada sifat Allah yaitu sifat ilmu wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fadba sabilal haqi wa tarhir riyab. Ilmu Allah, Allah mempunyai sifat yang namanya sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat azaliyah, qadimah azaliyah, qaimah bidzatihi ta'ala. Muta'allaqatun bi jami'il wajibati wal mustahilati wal jaizat ala wajhil ihatati ala mahiyya bihi min hayri sabi khafain. Ilmu Allah dahulu dan dahulu, tidak berpermulaan. Sebab kalau pengetahuan itu permulaan, maka sebelum pengetahuan itu ada, maka ada bodoh. Mustahil Allah tidak tahu. Sudah kita kukuhkan bahasanya Allah adalah qadim dan dahulu. Dan Allah Maha mengetahui semua yang terjadi pada makhluknya. Dan pengetahuan Allah ini pun dahulu bersama dahulunya Allah. Mustahil satu saat pun jika Allah itu dibilang tidak berilmu atau bodoh. Maka Allah yang Maha dahulu itu mempunyai sifat mengetahui, Maha mengetahui. Maka pengetahuan Allah, ilmu Allah pun dahulu dan dahulu. Dan ilmu Allah ini mencakup semua dari mustahilat, wajibat, dan juga jaizat. Kalau kemarin kita sebut kemahannya kudrah Allah itu hanya punya ta'aluk kepada mumkinat, sehingga kudrah Allah itu di dalam hal urusan-urusan yang mungkin ada. Jika sesuatu yang wajibat harus ada, maka tidak masuk di situ kudrah Allah. Bukan karena Allah tidak kuasa, akan tetapi memang sesuatu yang mustahil adanya. Mustahil adanya. Atau sesuatu yang wajib ada. Namanya wajib ada keberadaan Allah. Maka kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang wajib wujud. Adapun ilmu Allah, karena sifatnya adalah mengetahui, ala wajhil ihatati, mengetahui, meliputi dengan pengetahuan Allah, dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semua dari makhluknya Allah tahu. Termasuk yang tersembunyi di hati kita pun Allah tahu. Ala wajhil ihatati, meliputi. Wajib Allah. Allah tahu bahasanya situ ada kemustahilan, kemustahilan. Berbilangnya Tuhan Allah. Allah maha tahu itu tidak mungkin. Kewajiban-kewajiban Allah maha tahu. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pengetahuan Allah ini meliputi semuanya. Jadi kalau dikatakan Allah mengetahui sesuatu secara global, maka Allah pun juga mengetahui segala sesuatu sampai detail-detailnya. Kita mungkin mengetahui secara global tentang sebuah rumah, tapi perlengkapan yang di dalamnya kita masih perlu melihat, dan masih ada yang ketinggalan yang tidak bisa kita sebut. Tapi Allah, pengetahuan Allah muhitum bikulli syai, Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk sesuatu yang sangat pelik, sangat kecil, maka Allah juga mengetahui. Mengetahui rincian dari apa yang ada dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang tertinggal dari pengetahuan Allah. Benda sekecil apapun, barang sekecil apapun, dan apa yang terjadi dengan itu semuanya, maka Allah adalah tahu dan maha tahu. Dan ilmu Allah itu adalah tanpa ada batas, sempurna dan tanpa batas. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan ada di bumi, di surga dan neraka. Dan Allah mengetahui bukan segera global bahwa simpulan di neraka, tidak, sampai detail-detailnya. Kalau sampai Allah tidak mengetahui detail-detailnya, ada yang tidak diketahui oleh Allah. Selagi ada yang tidak diketahui oleh Allah, maka tidak pantas jadi duta Nong, ada yang tertinggal dari pengetahuan Allah. Maka mutlak, tidak terbatas, itu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kaum falasifah yang terperosok di dalam masalah ilmu Allah, yaitu di saat mereka mengatakan Allah mengetahui global saja, ijmal, tapi rinciannya tidak tahu. Ini dialog falsafah mereka sampai kepada titik, yaitu Allah mengetahui globalnya, semesta, global ciptaannya, tapi detail-detailnya Allah tidak tahu. Ini adalah kekafiran kaum falsafah, kekhawatiran kaum falsafah. Jadi mereka belum bisa sampai kepada pemahaman Allah mengetahui detail-detailnya. Hasil dari dialog falsafah mereka tentunya. Tetapi yang harus kita yakini bahasanya, tidak ada yang terjadi di bumi ini atau di langit, dimanapun dari ciptaan Allah, kecuali diketahui oleh Allah. Dan Imam Ghazali kalau sudah membicarakan yang demikian, selalu mengambil faedah. Buah dari kesadaran Allah maha mengetahui kita apa? Dari detail-detail kita, hendaknya kita menjaga hati kita agar jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Allah maha tahu dimanapun kita berada, sembunyi dimanapun, lintasan di hati kita Allah adalah tahu. Allah maha tahu. Maka dengan merasa dilihat oleh Allah, maka ia masuk maqam muraqabah, merasa dirinya terus dikontrol oleh Allah, dan ia menghantarkan seorang hamba mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ilmu Allah itu bukan muktasab. Muktasab itu dicari. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak tahu menjadi tak tahu. Seperti kita tidak tahu tentang alam, apakah dia baru atau tidak baru, apakah dia qadim, dengan dialog falsafah. Al-alam mutaghayyir wa kul mutaghayyir hadis wa kul hadisin yahtaj ila muhdithi. Ini kan menggunakan akal untuk merenungi. Dan ilmu Allah tidak seperti itu, karena tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan. Ilmu Allah tidak bisa ditakan muktasab. Yaitu kalau muktasab dicari, berarti tadi tidak tahu. Dan juga bukan nadhari. Nadhari itu adalah berdasarkan dengan nadhar, tafakkur, merenung, sama kurang lebih dengan tadi. Ilmu Allah bukan kasbi, bukan nadhari. Ilmu Allah bukan dicari dari tidak tahu menjadi tahu, atau nadari untuk sampai kepada pengetahuan harus menggunakan akalnya. Tidak disebut sebagai nadari. Jadi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sudah. Ilmu Allah bersama kidamnya Allah, dahulunya Allah, maka ilmu Allah dahulu. Tidak disebut sebagai nadari, tidak disebut sebagai kasbi. Itu hanya untuk manusia. Ilmu kita adalah kasbi. Dan ilmu kita adalah nadari. Kita berusaha untuk tahu, akhirnya tahu. Tapi Allah tidak seperti itu. Nah, disebutkan oleh sang Nadim, Imam Ibrahim Al-Bajuri, di situ, fadba sabilal haqqi watrahir riyab. Masalah sifat-sifat tadi yang dia sebutkan, tentang sifat ilmu dan iradah, qudrah, hendaknya kamu yakini, ikutilah jalan yang benar, yaitu jalan pakar-pakar ulama akidah ahli sunnati wal jamati, yang mengukuhkan bahwasanya sifat-sifat itu ada, dan sifatnya qadimah, azaliyah, qa'imah bidatihi ta'ala, sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disifati sangat dahulu dan dahulu-dahulu. Akan tapi di situ ada raib. Raib keraguan-raguan yang dihadirkan oleh sekelompok orang. Seperti kaum Mu'tazilah. Yang mengentari tentang sifat-sifat Allah. Allah tidak bisa dikatakan Allah punya sifat namanya qudrah. Dan juga tidak bisa dikatakan Allah punya sifat namanya ilmu. Yang ada adalah qadir. Allah maha kuasa. Dan bukan qudrah. Allamul huyub. Allah maha mengetahui. Bukan ilmu. Ini adalah yang dihembuskan oleh kaum Mu'tazilati. Dan sebetulnya mereka mengatakan yang demikian itu mengingkari sifat qudrah, iradah, ilmu, dan seterusnya. Karena Mu'tazilah ingin menjaga akidah mereka. Yaitu masalah tanzih Rabbil Alamin. Mensucikan Allah dari sesuatu yang merusak akidah. Jadi tidak berani mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat, yang sifat-sifat itu ternyata adalah dahulu atau qadim. Sebab yang maha qadim, maha dahulu hanya Allah saja. Kalau kita mengatakan bahwasanya ada selain Allah, ada selain Allah, yaitu sifat-sifat, karena sifat kaidahnya adalah sifat selain Allah. Kalau ada sifat-sifat yang bertentangan atau sifat-sifat yang selain Allah, yang ternyata sifat tersebut juga qadimah, dahulu, dan sangat dahulu, maka ketahuilah yang demikian itu, yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai sifat yang sifat itu juga dikatakan dahulu, berarti telah mengadakan dahulu yang berbilang. Allah maha dahulu, kemudian dikatakan Allah mempunyai sifat-sifat yang juga disifati qadimah azaliyah, sementara sifat bukanlah yang namanya sifat adalah bukan Allah, berarti ada selain Allah yang ada selain Allah yang dahulu, maka itu mengarah kepada kesyirikan, bahkan itu dikatakan sebagai kesyirikan, mengatakan berbilangnya Tuhan, berbilangnya kutama, ta'addudul kutama. Akan tapi dijawab oleh kaum Asy'ariyah kemarin, antara sifat-sifat itu dengan zat Allah ada perbedaan, tapi juga tidak bisa dipisahkan. Jadi antara sifat-sifat ilmu, hayat, iradah, qudrah dengan zat Allah adalah ada. Jadi antara sifat-sifat Allah dengan Allah itu bukan satu. Bukan satu. Dan juga bukan selain daripada Allah. Bukan selain dari zat Allah. Maka ini sedikit kalimat yang bagi sebagian orang membuat bingung, akan tapi setelah faham tentu tidak bingung. Kaum Mu'tazilah mengatakan ta'addudul kubatudama adalah mustahil. Berbilangnya sesuatu yang dahulu adalah kekafiran. Sementara ahli sunnah wal jamaah mengatakan sifat Allah, idrah, qudrah, iradah adalah qadimah. Maka di saat seperti itu, kaum Asy'ariyah itu telah melakukan satu kesalahan akidah. Mengatakan Allah dan yang maha dahulu. Setelah itu membuat selain Allah ada yang maha dahulu. Yaitu qudrah dan iradah. Akan tapi dijelaskan oleh ulama ahli sunnati wal jamaati bahwa dahulunya qudrah dan iradah. Qudrah iradah adalah sifat yang maha dahulu. Tapi ketahuilah bahwa qudrah iradah dan ilmu itu dikatakan dahulu dia adalah bukan zat Allah, sehingga dan bukan selain zat Allah. Dia bukan zat Allah sehingga bisa dikatakan sebagai sifat. Tapi dia bukan selain, dia adalah bukan selain Allah dan juga bukan zat Allah, bukan selain Allah. Karena dia adalah sifat qa'imah bidzatihi ta'ala. Dengan adanya Allah maka sifat-sifat itu pasti ada dan tidak bisa terpisahkan. Tapi sifat itu adalah bukan Allah. Sifat itu bukan Allah. Jadi saat mengatakan sifat itu bukan Allah, berarti ada perbedaan. Akan tapi di saat dikatakan sifat itu bukan selain Allah, sifat itu bukan selain Allah, keluarlah dari sesuatu yang ditakutkan oleh kaum Mu'tazilah adanya ta'addudul qudama. Akan tapi seseorang masih bisa mengatakan bagaimana dia itu kok selain Allah. Sementara sesaat lagi dikatakan dia adalah bukan selain Allah. Maka dijelaskan oleh kaum Asy'ariyah bahwasanya kita tahu ada al-ghairon. Dua yang berbeda itu apa? Dua yang berbeda adalah majaza mufaraqatu ahadihima al-akhar fil makani waz-zamani. Majaza mufaraqatu ahadihima al-akhar fil zaman wal makan wal wujud wal adam. Itu baru dikatakan ghair. Sifat Allah baru dikatakan selain Allah kalau memang sifat Allah itu jaza boleh berbeda dengan Allah dalam tempatnya, dalam zamannya. Sementara secara tempat Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat, sehingga tidak bisa dikatakan berbeda. Kayak kemarin ini berbeda. Dan juga zamannya, kalau zamannya beriringan berbeda, zamannya berbeda maka boleh dikatakan ghairon. Tapi zat Allah dengan kudrah Allah tidak ada perbedaan zaman, juga tidak butuh tempat, dan tidak berpisah antara yang satu wujud yang satu adam. Semuanya adalah wujud. Berarti ini biarpun mereka adalah bukan zat Allah, tapi juga tidak bisa dikatakan selain Allah Subhanahu wa taala. La yahwa wa la ghairuhu. Tapi bagi orang yang ahli ta'amul, begitu mudahnya untuk mengatakan yang demikian. Kaum Mu'tazilah bertujuan untuk mensucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Kaum Mu'tazilah. Maka dari itu, kaum Mu'tazilah waktu mengatakan yang demikian, tidak dikatakan sebagai orang kafir, tidak. Di saat mengatakan bahasanya, tidak boleh adanya sifat-sifat ma'ani itu, yang itu menjadikan Allah itu berbilang, yang itu menjadikan berbilangnya qudama, itu adalah hujjah Mu'tazilah untuk tanzih Rabbil Alamin. Adapun dalil akan Allah itu berilmu, ya sangat jelas. Bahasanya, Allah itu yang menciptakan semuanya dengan detail dan rapi. Maka yang bisa menciptakan ini semuanya mustahil kalau tidak tahu. Dan harus tahu. Dan kalau tidak tahu berarti itu adalah kalau bodoh. Dan yang bodoh tidak pantas untuk menjadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu, setelah ilmu adalah hayat. Bagaimana hayat? Sifat hidup. Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Dan didefinisikan Allah apa? Sifat hayat itu adalah didefinisikan sifat hayat adalah sifat tuntu sahihuhu liman qomat bihil idrak. Jadi dengan hayat hidup, maha hidup, sesuatu itu baru bisa ditatakan dia punya idrak. Bisa menjangkau dengan rasa mata, dengan lidah, dengan idrok. Kalau manusia hawas khams, baru seseorang dikatakan kalau dia hidup, kalau dia punya fungsi matanya untuk melihat, atau paling tidak kulitnya untuk merasakan, atau yang lainnya. Akan tapi definisi ini menurut para ulama ini masih mencakup kepada selain Allah. Ya, ini termasuk hayah qadimah dan hayah hadithah. Sehingga di sini definisikan lagi oleh para a'immah, kaifiyatun yalzamuha qabul hissi wal harakati wal iradati. Satu cara atau sesuatu yang ada pada manusia atau pada kehidupan, dengan sesuatu tersebut menjadi bisa merasakan, bisa nyentuh dan seterusnya. Ini adalah definisi tentang hayah secara umum. Maka tapi kalau dinisbatkan kepada Allah adalah ya hayah. Hayah, jangan bertanya. Bahwasanya Allah maha hidup. Yang mati tidak akan bisa menghidupkan. Bahkan semua kehidupan dari kita ini bersumber dari kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kehidupan Allah. Dan hidupnya Allah adalah dari dahulu dan dahulu. Tidak berpermulaan. Sangat bohong dan telah salah. Jika ada kehidupan Allah berpermulaan, berarti kalau hidup Allah ada permulaannya, maka sebelum Allah hidup itu bagaimana? Allah maha hidup dan tidak berbatas. Hidup Allah tidak berbatas. Hidup Allah tidak berbatas. Jadi dari dahulu dan dahulu adalah ada. Baik secara ringkas bahasanya. Yang menjadikan Allah bisa bersifat qudrah, iradat, haya, semua sifat-sifat Allah itu akan baru dianggap sebagai sifat jika dimiliki oleh zat yang maha hidup. Mustahil lihat zat yang maha hidup. Mustahil zat yang sangat berkuasa tapi tidak hidup. Mustahil zat yang sangat maha berkehendak ternyata juga tidak hidup. Mustahil. Berarti kehidupan Allah itu harus ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, Allah maha hidup. Al-hayyu maha hidup. Dan tidak berbatas hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ilmu kalam. Kalam. Sehingga ilmu akidah ini disebut sebagai ilmu kalam. Karena dialog tentang ilmu kalamullah ini dialog panjang. Antara dua kelompok besar. Yang pertama adalah ahli sunnati kaum mu'tazilah. Yang kedua adalah kaum ahli sunnati wal jamati. Kemudian yang ketiga adalah sekelompok kaum yang menisbatkan dirinya dengan kelompoknya Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah ini adalah masalah kalamullah. Kalau menurut definisi kita ahli sunnati wal jamati, yang namanya kalam adalah yaitu sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidati ta'ala min khairi harfin wala sautin wala taqdimin wala ta'khirin. Sholatun sifatun qadimatun dari dahulu, azaliyatun dahulu, qaimatun bidati ta'ala, ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keberadaannya pada Allah, dia menghayri sautin wala harfin, tanpa ada suara, tanpa adanya huruf, wala taqdimin wala ta'khirin, enggak ada urusannya dengan nahwu, ada taqdim atau ta'khir, sudah selesai. Itu Al-Quran, kalamullah. Kalamullah kalamun qaimatun bidatihi ta'ala. Nah ini, jadi yang disebut kalamullah itu adalah kalam yang ada pada Allah. Yang ada pada Allah qadimah. Perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah, kalau kita menisbatkan kalam Allah ada pada Allah. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan tidak. Yang dimaksud kalamullah bukan seperti yang kau katakan, wahai kaum ahli sunnati wal jamati. Kami meyakini kalam Allah itu Allah telah menjadikan seseorang menjadi berbicara. Sehingga Nabi Muhammad mengucapkan Al-Quran, maka kalamullah Al-Quran. Ini adalah kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah berbicara itu maknanya menciptakan al-kalam fi ghairihi, menciptakan orang lain untuk berbicara. Menciptakan sesuatu selain Allah untuk berbicara. Ini adalah omongannya kaum Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mengingkari adanya kalam yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah, yaitu bala sautin wal harfin. Mereka berkata, bagaimana ada kalam yang tanpa suara, tanpa kalimat, tanpa huruf, semuanya pakai huruf. Bismillah, ba, sin, lam, mim, lam, bismillah, rahman, ada. Bagaimana ada orang yang berkata ada kalam bila sautin wal harfin? Bagaimana dengan Al-Quran yang punya saut semuanya ini? Imam A'immah Asy'ariyah mengatakan, ada kalam yang disebut kalam nafsi. Jadi bukan mengiaskan makhluk dengan makhluk. Memang sebagian mengkritisi bagaimana kaum ahli sunnah untuk mengatakan Allah berbicara melihat dari apa yang ada pada manusia, yaitu ada lintasan hati. Apakah Allah ada lintasan hati? Kenapa kau katakan Allah punya sifat seperti manusia? Ini lebih parah lagi, kata orang Mu'tazilah. Kita mengatakan ada kalam nafsi. Apakah berarti dengan kalam nafsi adalah lintasan? Coba saja kita duduk di sini bisa membicarakan macam hal. Menyiapkan diskusi. Kita mau ngomong dengan hati kita. Ya adalah kalam nafsi. Dan semua orang merasakan ada kalam nafsi. Semua merasakan ada kalam nafsi. Cuman kaum Mu'tazilah mengingkari kalam nafsi. Ini kias antara kiasnya. Kias makhluk kepada, kias khalik kepada makhluk. Tidak benar ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Ini adalah kesalahan. Dijawab bahwasanya kaum ahli sunnah mengatakan ada kalam nafsi itu untuk menjelaskan bahwasanya ada kalam yang tanpa saut, tanpa suara, tanpa huruf. Coba kita berbisa berbicara panjang lebar. Di saat kita diam merencanakan pembicaraan, bahas ceramah dan khutbah, itu sudah tersusun rapi dalam omongan-omongan dalam hati. Dalam omongan dalam hati. Dan itulah kalam nafsi. Mu'tazilah tidak bisa. Tidak ada kalam nafsi. Dan kalam nafsi kalau dinisbatkan kepada Allah, bukan kalam nafsi seperti manusia punya lintasan-lintasan pemikiran. Itu tidak. Allah maha tahu sudah. Kalam nafsi pada Allah artinya selain daripada huruf yang tertulis. Jadi ada kalam, ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Qa'imatun bidzatihi ta'ala, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zat Allah. Bukan terpisahkan. Bukan seperti kaum Mu'tazilah berkata, kalamullah adalah Allah menciptakan si fulan untuk berbicara kalamullah. Kaum ahli sunnah mengatakan bahasanya, ada kalam di dalam diri, dalam Allah, zat Allah, ada satu kalam yang tidak dengan suara, tidak huruf. Dan Al-Quran itu menuju ke sana. Al-Quran menunjukkan ke sana. Ada kelompok lagi, yang ketiga adalah, termasuk Imam Ahmad dalam riwayat, termasuk pengikutnya, berlebihan. Jadi di saat ahli sunnah wajah mengatakan ada kalam qadim, kalamullah sifat qadimah azaliyah, dahulu dan dahulu, tapi bukan kalimat yang tertulis di dalam Al-Quran itu, akan tapi madlulnya sana itu apa yang aslinya dari zat Allah, yang ada pada zat Allah itulah sebelum tertuangkan dalam Al-Quran, sebelum diucapkan oleh Rasulullah, maka kalam yang ada pada Allah, pada zat Allah, dahulu dan tidak berpermulaan, dahulu dan dahulu. Sementara ada yang berlebihan, termasuk Imam Ahmad dan pengikutnya, mengatakan sampai Al-Quran ini hanya. Al-Quran yang dibaca ini termasuk dahulu. Bagaimana Al-Quran yang kita baca dimakan dahulu? Oh, kemarin dicetak, baru dicetak. Tapi mereka bersikeras. Sampai Imam Ahmad Ibn Hanbal termasuk yang dihukum oleh kaum Mu'tazilah di saat kekah mengatakan Al-Quran ini adalah qadim. Al-Quran adalah qadim. Al-Quran adalah qadim. Sementara kita tahu ini baru dicetak. Hurufnya adalah baru. Siapa yang mengatakan ini qadim semuanya? Kemarin tidak ada, sekarang ada. Tapi ahli sunnah wal jamaah membedakan ini kalamullah, kata Imam Ghazali. Kalamullah mahfud fis sudur. Maktub fis sudur. Mahfud fis sudur. Maktub fis sudur. Wa malfud fil alsun. Malfud fil alsun, kalamullah diucapkan oleh lidah, dihafal oleh hati manusia. Wa maktub fis sutur, sutur bukan kalamullah, lesan juga bukan kalamullah, sadr bukan kalamullah, akan tapi sadr yang menyimpan kalamullah, lidah yang mengucapkan kalamullah. Kitab ini yang menampung, yang menulis kalamullah. Tapi kalamullah bukan ini. Kalamullah adalah qa'imah bidzati ta'ala, ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dari dahulu dan dari dahulu. Baik, kita keluar dari sebagian pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal, dan mereka imam ahli sunnah wal jamaati. Dan jika kita keluar dari madhabnya Imam madhab kaum Mu'tazilah, yang mengatakan tidak ada kalam yang qadim azali, sebab semua kalam adalah Allah menciptakan kalam fi ghairihi, maka kalam itu adalah hadis. Sehingga kaum Mu'tazilah dan ahli sunnah sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan. Justru kaum Mu'tazilah kalau mengatakan bahwasanya kalamullah qadim, mereka keluar dari iman. Kenapa? Sebab menurut definisi Mu'tazilah, kalamullah itu artinya Allahu khalaqal kalam fi ghairihi. Makanya menurut mereka adalah makhluk. Allah khalaqal kalam fi ghairihi. Indana ghairu makhluk. Karena kita bicara kalam nafsi. Indal ahli sunnah bukan makhluk, kalam nafsi. Sampai ini yang kebablasan, sebagian dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan masalah nisbatkan kepada Imam Ahmad betul atau tidak, yang jelas ada kelompok yang mengatakan kalamullah ini bukan makhluk. Bagaimana bukan makhluk? Kemarin baru dicetak. Makhluk jelas, kertas ini makhluk. Tapi yang dibahas oleh kaum ahli sunnah wal jamaah syairah adalah madlulnya. Kalamullah yang ditulis di kertas itu, kalamullah yang diucapkan di lidah itu, kalamullah yang dihafal oleh hati itu adalah kalam qadim, sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kaum ahli sunnati wal jamaati kalau mengatakan kalamullah hadith, kafir. Karena kita membicarakan kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya kalamullah itu kok khadim, menjadi keluar dari iman. Karena apa? Definisi kalam menurut kaum Mu'tazilah adalah bukan kalam yang qa'imah bidzati ta'ala, tapi kalam menurut kaum Mu'tazilah adalah Allah menciptakan kalam fi ghairihi. Allah menciptakan dengan kalam pada lesan-lesan orang yang berucap atau yang lainnya. Pak Bir Ghazali adalah itu tadi, malfud bil ansun, mastu mahfud bis sudur wa maktub fis sutur. Kemudian, adakah perbedaan yang sesungguhnya antara kita dengan kaum Mu'tazilah? Kalau dititi dan dilacak secara detail, perlahan dengan keinsyafan, kaum Mu'tazilah itu pembela akidah. Memang ada kesesatan-kesesatan akidah. Masalah kudrah, masalah khalqu af'alil ibad. Banyak kesesatan-kesesatan akidah dalam Mu'tazilah. Akan tetapi ternyata banyak perdebatan antara kita dengan Mu'tazilah itu hanya cara pandang yang berbeda. Dan sebetulnya Mu'tazilah tidak bisa keluar dari omongan kaum Asy'ariyah, khususnya masalah kalamullah. Kalamullah, kaum Mu'tazilah mengingkari ada kalam nafsi. Yang ada kalam itu yang maktub, ini kalamullah, maktub fis sutur, tentu ini kalamullah Al-Qur'an. Mereka tidak percaya adalah kalam qa'imah bidatihi ta'ala. Akan tapi diam-diam kaum Mu'tazilah itu, tanpa mereka sadari, mereka harus kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada hakikatnya. Kapan itu? Coba kalau kita titi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kalau tidak berita tentang cerita yang telah dahulu dan cerita yang akan datang. Berita tentang Sayyidina Nuh alaihissalam, berita tentang kisah Sayyidina Adam, berita tentang Qabil Habil, berita tentang Nabi Saman, berita atau beritakan tentang hari kiamat. Nah, lah berita ini tertulis. Tapi berita ini adalah apa? Yang memberitakan itu siapa? Allah. Berarti berita yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sesuatu yang telah terjadi pada masa dahulu dan yang akan datang, ini masuk di dalam ilmu Allah yang kita katakan qadimah azaliyah. Allah maha tahu dan dari dahulu pengetahuan Allah. Jadi kalam yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah yang tertulis ini adalah kalam yang baru, tapi sebetulnya madlulnya yang dimaksud itu adalah ilmu Allah. Allah maha mengetahui dari dulu. Kemudian masih ingat kemarin masalah iradah, masalah iradah Allah. Kaum Mu'tazilah ternyata yang mengatakan tidak ada kalam nafsi, mereka hanya percaya maksudnya Allah menciptakan kalam di selain, di makhluknya. Allah menciptakan kalam pada makhluknya sehingga si fulan berucap kalamullah. Kaum Mu'tazilah tidak bisa keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah biarpun harus baliknya belit-belit. Sehingga kaum Mu'tazilah mengatakan apa? Al-amru wal iradah. Al-amru wal iradah. Al-amr apa? Perintah. Dalam Al-Quran kalau ada perintah, berarti itu adalah iradah, dikehendaki oleh Allah. Al-iradah adalah nafsi. Di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat mereka, kalau ada amr nahi, makanya nanti kalau kita simpulkan. Kalau perintah dan larangan yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah, ini adalah masuk bab iradah. Kalau urusannya masalah khabar, masuk bab ilmu Allah. Sehingga Mu'tazilah tidak bisa keluar, sebab mereka harus mau tidak mau mengakui. Bagaimana amr dikatakan iradah pada pertemuan yang lalu? Al-amr wal iradah. Kalau kita amr bukan iradah. Amr perintah di dalam Al-Quran. Larangan ada dalam Al-Quran. Aqimus sholata perintah. Lafadznya adalah hadis yang ditulis di dalam Al-Quran. Akan tapi madlulnya, perintah Allah, iradah Allah. Allah menurut kaum Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah yang mematakan perintah akhirnya masuk bab iradah. Perintah Allah dikatakan iradah. Sementara kita pisah bahasanya. Ilmu Allah, perintah Allah bukan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini satu makna yang unik yang kaum Mu'tazilah yang bersikeras tidak mau mengatakan kalam nafsi dan membid'ahkan kaum Asy'ariyah, ternyata diam-diam mereka di saat berbicara tentang amr perintah Allah dan larangan Allah, mereka kembali kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzati ta'ala, dan Allah maha berkehendak. Dan kehendak Allah tidak tertulis sebetulnya. Kehendak Allah tidak tertulis, akan tapi kalamullah ini yang ditulis. Dan Al-Qur'an adalah sebagian dari kalam Allah, dan kalam Allah bila harfin wala sautin, tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Kaum Asy'ariyah mengatakan ada kalam nafsi, bukan ingin mengiyaskan Allah kepada makhluknya. Hanya kalam kaum Asy'ariyah itu ingin membuktikan bahasanya ada kalam yang tanpa suara dan tanpa huruf, tanpa takdim, tanpa takhir, tidak ada bina dan seterusnya. Yaitu apa? Kalam yang ada pada kita. Dan ini yang diakui oleh kaum Mu'tazilah. Jika ini ada hubungannya dengan larangan, maka muncullah perintah. Larangan, nahyi. Kalau ada perintah, maka muncullah amr. Dan amr yang ditulis aqimus salata itu adalah iradah Allah menurut kaum Mu'tazilah. Dan iradah bukan yang tertulis itu. Iradah Allah qa'imah fi dzatihi ta'ala. Ini adalah dialog pakar akidah. Akan tapi semuanya pada kesimpulan yang sama, yaitu Allah harus maha tahu. Allah maha hidup. Allah maha berbicara. Mustahil kalau Allah itu adalah bisu. Allah maha berbicara. Sebab bisu adalah kekurangan. Allah akan selalu dan selalu berbicara dan hanya Allah yang tahu. Allah punya sifat kalam. Kalam yang didefinisikan kaum ahli sunnah wal jamaah adalah kalam qadimun, sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Baik, ini adalah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ingat, dialog-dialog semacam ini hanya untuk mengukuhkan saja. Sebab pada sesungguhnya semua dari kita meyakini Allah punya kalam. Dan tidak pernah didiskusikan orang. Ini kalamullah. Sehingga kalau orang awam dikatakan Quran kalamullah, aman, enggak ada yang ngomong. Bahkan mereka berusaha, kalau sudah Al-Quran kalamullah mau apa lagi? Lihat, ini menunjukkan bahasanya enggak pakai dialog panjang pun, mereka sudah percaya kalau Al-Quran kalamullah. Kalau ada yang berkata Allah bisu, berarti marah orang awam. Kalau dikatakan Allah bodoh, kita saja dibilang bodoh marah. Sebenarnya ini sangat sederhana. Cuman kemana Pak? Kenapa pakar akidah mendiskusikan mereka dengan detail, panjang lebar? Karena adalah untuk berdialog dengan orang-orang yang punya sifat pembangkangan, sehingga pengingkaran, atau dikhawatirkan salah faham tentang sifat-sifat Allah, seperti yang terjadi pada kaum Mu'tazilah, sehingga kaum Asy'ariyah perlu merinci sifat-sifat tersebut dengan dalil-dalil akli dan sekaligus dalil-dalil naklinya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan kita untuk baca kalamullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita dengan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat dan afiat. Berikan kepada panjang umur kepada orang-orang tua kita. Mengampuni mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Habib Nafal. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikam din. Iyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.